Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan kitab Al-Mumti' fi Syariyah pada bab ma'rifatu 'alamatil i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab tentang pengenalan tanda-tanda i'rab atau mengenal tanda-tanda i'rab. Ya, kemarin sudah dibacakan bab ini, ma'rifah alamatil i'rab, yang disampaikan oleh musannif yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Beliau menyatakan lirafi arba'u alamatin dan seterusnya. Rafa ini mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif dan nun dan seterusnya. Kemudian juga pada nasab ada khamsu alamatin linnas, khamsu alamatin pada nasab ada 5 tanda. Kemudian walil khafdi pada khafd atau jar salatu alamatin ada 3 tanda. Kemudian walil jazmi alamatani pada jazm ini ada tanda. Ini semua kemarin sudah disebutkan ataupun yang disebutkan oleh musannif ya, sudah kita baca. Kemudian yang berikutnya penjelasannya dari syarah ini, dari pensyarah Al-Mumti' pada halaman yang berikutnya, syarahnya, jelasannya. Atau sebelumnya ada sedikit pendahuluan di halaman sebelumnya kemarin yang paling bawah, yang paling akhir, asyarfu, penjelasannya. Taqaddama anna aqsamal i'rabi arba'atun. Ya, telah dibahas sebelumnya bahwasanya macam-macam i'rab itu ada 4. Wahiya, yakni arrafu, rafa, wal nasbu nasab, wal khafdu khafd atau jar, wal jazmu dan jazm. Ini rafa nasab khafd atau jar dan jazm. Walikulli wahidin min hadhil arba'ati mawadhi'u takhtassu bihi, dan masing-masingnya dari 4 jenis i'rab ini ada tempat-tempatnya yang khusus untuknya. Wa alamatun tadullu alaihi, dan juga ada tanda-tanda yang menunjukkannya. Kemudian dijelaskan oleh pensyarah Falir Raf'i pada halaman berikutnya, yang ke halaman ke-32. Falir Raf'i arba'u alamatin. Raf' itu mempunyai 4 tanda. Wahiyya yakni al-dhammatu wal-wawu wal-alifu wal-nunu, yaitu dhammah, wawu, alif dan nun. Ini 4 tanda raf'. Ya, kemudian dijelaskan masing-masingnya. Awalan, awalu yang pertama, al-dhammatu, dhammah. Ya, harakat dhammah. Wa takunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawaq. Dhammah ini menjadi tanda untuk rafa' pada 4 tempat. Wahiyya, yakni al-ismu mufradu pada isim mufrad. Nahwu, contoh, ja'a talibu. Ya, pelajar itu datang. Ya, fa'talibu, maka lafaz at-talibu di sini fa'ilun adalah fa'il marfu'an, ya, marfu' dirafa'kan, keadaannya rafa'. Wa 'alamatuhu wa 'alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya al-dhammatu, dhammah. Jadi pada huruf akhir dari at-talibu ini diberi harakat dhammah sebagai tanda rafa'nya, at-talibu. Ya, ini isim mufrad. At-thalibu ism mufrad ketika marfu, maka dia dengan tanda dhammah ini. Wa jam'u taksiri, yang kedua pada jamak taksir. Nahwu, contoh, ja'atullabu. Ya, para pelajar itu datang. At-thullabu, ini bentuk jamak taksir. Maka di sini dijelaskan fat-thullabu, maka lafaz ini at-thullabu fa'ilun sebagai fa'il dalam kalimat tadi, dalam contoh tadi. Marfu'un, maka dia dirofakkan, keadaannya rofak. Wa alamatu rofihi al-dhammatu, tanda rofaknya dengan dhammah. Sehingga dikatakan at-thullabu, jatullabu, huruf akhirnya dengan dhammah sebagai tanda rofaknya. Wa jam'ul mu'annathis salimu, jama' mu'annath salim. Yang ketiga, tempat yang ketiga untuk dhammah pada jama' mu'annath salim. Nahwu, contoh, ja'atu talibatu, para pelajar putri itu datang. At-talibatu, ini jama' mu'annath salim. Fat-talibatu, lafaz ini at-talibatu fa'ilun sebagai fa'il, marfu'un, dirofakkan, keadaannya rofak. Wa alamatu rafihi, dan tanda rofaknya ad-dhammatu, dengan dhammah, harakat dhammah pada huruf akhir. At-talibatu. Ini yang berikutnya, tempat yang keempat, wal fi'lul mudhari'u, pada fi'il mudhari' al-mujarradu 'anil nasibi wal jazimi, yang terlepas, yang terbebas dari kata yang menasabkan dan kata yang menjazmkan. Fi'il mudhari' yang tidak disertai dengan kata yang menasabkan maupun yang menjazmkan. Walam yattasil bihi syai'un, dan tidak bersambung dengan sesuatu pun pada huruf akhirnya. Pada huruf akhir dari fi'il mudhari' ini tidak bersambung dengan apapun. Nahwu, contoh, at-thalibu yaktubu, pelajar itu menulis. Yaktubu, ini fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' ini tidak disertai dengan nasib yang menasabkan, dan juga tidak disertai dengan jazim yang menjazmkan. Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Ya, maka dia marfu, dirofakkan, keadaannya rofak. Kemudian fi'il ini yaktubu pada huruf akhirnya tidak bersambung dengan huruf apapun. Yaktubu pada huruf akhir, ya sudah, huruf akhir tidak bersambung dengan wawu atau alif atau yang lain atau huruf ya. Ya, sehingga ya dia dengan keadaan akhir yang aslinya seperti itu, maka ini dia tanda i'rabnya dengan dhammah. Ya, di sini dikatakan fayaktubu fi'lun mudhari'un. Yaktubu adalah fi'il mudhari' marfu'un, marfu', ya, keadaannya rafa'. Wa alamatu raf'ihi adhammatu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Jadi, ini tanda rafa' dhammah, dan ini adalah tanda yang asli dari rafa' dhammah. Ini ada pada empat tempat ini. Ism mufrad, jamak taksir, jamak mu'annath salim, dan fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Baik. Kemudian yang berikutnya, as-sani, yang kedua, tanda rofa' yang kedua, al-wawu, yaitu wawu. Wa takunu alamatan lirafi fi mawdi'aini. Wawu ini menjadi tanda untuk rofa' pada dua tempat. Yang pertama, fi jam'il mudzakkar salimi, pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, pengertiannya sudah disebutkan ya sebelumnya. Nahwu, contoh, ja'al mujtahiduna. Ja'al mujtahiduna, orang-orang yang rajin itu datang. Al mujtahiduna, ini jamak mudzakkar salim. Diakhiri wawu dan nun, ya. Ini jamak mudzakkar salim. Fal mujtahiduna, kata ini al mujtahiduna dalam kalimat tadi, fa'ilun sebagai fa'il, marfu'an, maka keadaannya marfu', dirofakkan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya al-wawu, dengan huruf wawu. Jadi wawu pada al-mujtahiduna pada jamak mudzakkar salim ini sebagai tanda rofak. Ya, al-mujtahiduna, ya, wawunya itu sebagai tanda rofaknya. Tempat yang kedua, wafil asma'il khamsati, pada isim-isim yang lima. Ya, wawu menjadi tanda rofa' pada asma'il khamsah, pada isim-isim yang lima. Yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dan zumalin. Ada lima isim ini. Nahwu contoh, ja'a abuka, ayahmu datang. Abuka, ya, pada lafaz abu. Nah, di sini dijelaskan fa'abuka, abuka, ya ini pada lafaz abu, fa'ilun sebagai fa'il, marfu'un, maka dirafakkan. Ya, keadaannya rafa', wa 'alamatu rafa'ihi al-wawu. Tanda rafa'nya itu dengan wawu. Ya, sehingga dikatakan abu, ya, dengan wawu. Dan ini tanda rafa'nya. Baik, ini dua tempat pada wawu, ada dua tempat untuk wawu sebagai tanda rofa, pada jamak muzakkar salim dan pada asma'ul khamsah. Salisan yang ketiga, atau asalif yang ketiga dari tanda rofa, yaitu alif. Tanda rofa yang ketiga yaitu alif. Al-alifu, alif, huruf alif. Wa takunu alamatan lirraf'i fil musanna. Alif ini menjadi tanda untuk rafa' pada musanna, pada isim yang menunjukkan jumlah dua. Ya, ini musanna menunjukkan jumlahnya ada dua. Nahwu contoh, ja'a talibani, dua pelajar itu datang. At-talibani, ini bentuk musanna, ini isim musanna. Artinya menunjukkan jumlahnya ada dua. Pelajar jumlahnya ada dua. At-talibani, dua orang pelajar. Ini musanna. Nah, di sini fat-talibani, ya, dalam kalimat ini fa'ilun marfu'un sebagai fa'il, maka dia marfu', dirafakkan. Wa 'alamatu raf'ihi al-alifu. Ya, tanda rafaknya itu dengan alif. Ya, kenapa dia rafaknya dengan alif? At-talibani, alif yang ada di akhir, yang sebelum huruf nun, ya, itu alifnya itu sebagai tanda rofaknya, ya. Dan dia menjadi tanda rofak li'annahu musannan, karena ini musanna. Jadi pada isim musanna, alifnya yang itu tambahan untuk musanna tadi, ini sebagai tanda rofaknya. Ya, ini jadi untuk tanda yang ketiga alif hanya ada pada satu tempat, yaitu pada musanna. Baik. Yang berikutnya tanda rofak yang keempat, yaitu nun, huruf nun. An-nunu, nun, huruf nun. Wa takunu alamatan lirraf'i, huruf nun ini menjadi tanda untuk rafa'. Fil af'alil khamsati, pada fi'il-fi'il yang lima. Ya, af'alil khamsah, fi'il-fi'il yang berjumlah lima. Maksudnya adalah lima bentuk, apa lima sirah, lima wazan. Bukan lafadznya hanya ada lima saja, tetapi bentuknya, bentuk fi'il yang ada lima. Apa yang dimaksud ini? Wahiyya yakni kullu fi'lin mudhari'in, setiap fi'il mudhari' ittasala bihi, yang bersambung dengan aliful isnaini, alif isnain, domir alif untuk dua orang. Jadi alif isnain ini domir, ya. Ini alif isnain, ini domir alif untuk dua orang. Nahwu contoh, ya, sebelumnya ingat ini fi'il, ya, bukan isim tapi fi'il. Jadi fi'il mubarak yang bersambung dengan alif isnain, bersambung dengan domir alif untuk dua orang. Contohnya at-talibani yaktubani, dua pelajar menulis. Jadi pada fi'ilnya, fi'il mubarak, yaktubani, ini yaktubani, ini fi'il mudhari', asalnya yaktubu, kemudian bersama dengan alif itsnain. Jadi alifnya itu adalah dhamir untuk perang, yaktubani, ya, mereka berdua menulis. Nah, di sini fa yaktubani fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu' dirafakkan. Wa alamatu raf'ihi an-nunu, dan tanda rafaknya dengan nun, ya, tanda rafa'nya dengan huruf nun. Ini daripada yaktubani yang asalnya yaktubu, ya, kemudian ditambahkan alif dan nun pada fi'il tersebut, maka di situ bisa diketahui pada fi'il tersebut alifnya itu dhamir sebagai tanda sebagai fa'il, ya, kemudian nun ini sebagai tanda rafa'nya, ya, pada fi'il mudhari' yaktubani. Alif isnain ini dhamir alif untuk dua orang sebagai fa'il, kemudian nun yang akhir ini sebagai tanda rafa'nya pada fi'il mudhari' ini, ya. Kemudian au wawul jama'ati atau bersambung dengan wawu jama'ah. Jadi fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'ah. Nahwu contoh, at-thullabu yaktubuna, para siswa itu menulis. Yaktubuna asalnya yaktubu, kemudian bersambung dengan wawu jama'ah, yakni dhamir wawu untuk jama'. Jadi wawunya itu dhamir menunjukkan untuk jama'. Kemudian bersambung dengan nun. Nah, nun itu ya, di sini dijelaskan fayaktubuna, ya, fayaktubuna fi'lun mudhari'un marfu'un. Yaktubuna adalah fi'il mudhari' yang marfu', wa 'alamatu raf'ihi an-nunu, dan tanda rafa'nya adalah huruf nun. Jadi nun yang akhir pada yaktubuna itu sebagai tanda rafa'nya. Ya. Baik. Kemudian au ya'ul mukhatabati atau fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah. Dhamir ya untuk mukhatabah. Mukhatabah itu seorang perempuan yang diajak bicara. Atau untuk anti. Ya, kamu seorang perempuan. Ini dhamirnya dengan ya yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Nahwu contoh, anti taktubina, kamu menulis. Ya, diucapkan pada seorang perempuan, ya, anti. Kemudian fi'il mudhari'nya taktubina. Di sini taktubu kemudian bersambung dengan dhamir ya mukhatabah. Kemudian bersambung dengan nun menjadi taktubina. Nah, dijelaskan fataktubina, taktubina fi'lun mudhari'un marfu'un, adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi an-nunu. Ya, tanda rafa'nya dengan huruf nun. Ini nun yang akhir pada taktubina ini sebagai tanda rafa'nya. Nah, di sini yang disebutkan hanya tiga contoh. Yaktubani, yaktubuna, dan taktubina. Padahal tadi disebutkan af'alul khamsah, ada fi'il-fi'il yang lima, lima bentuk. Ya. Nah, kenapa? Atau padahal yang disebutkan hanya tiga. Berarti masih ada dua yang belum disebutkan secara jelas, tetapi sebenarnya sudah tercakup di sini. Keduanya apa? Sama, yakni fi'il mudhari' itu bersambung dengan alif itsnain, tetapi huruf mudhari'nya dengan ta. Kalau yang dicontohkan dengan ya, ya, yaktubani. Nah, di sana ada yang dengan ta. Jadi taktubani. Untuk mukhatab, untuk antuma. Antuma taktubani. Kalian berdua menulis. Itu bentuk yang berikutnya, yang keempat. Kemudian pada wawu jamaah ini juga ada yang huruf mudhari'nya dengan ta. Kalau yang dicontohkan dengan ya, yaktubuna. Tapi di sana juga ada yang dengan ta, taktubuna. Untuk mukhatab jamaah, mukhatabin atau mukhatab jamaah. Contohnya antum taktubuna, kalian menulis. Jadi dua fi'il yang lain ini huruf mudhari' dengan ta, taktubani dan taktubuna. Sehingga kesemuanya ada lima bentuk fi'il ini. Yang dua bersambung dengan alif itsnain, yang dua lainnya bersambung dengan wawu jama'ah, kemudian yang satu bersambung dengan ya mukhatabah. Sehingga semuanya ada lima. Ya, maka disebut dengan af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Ada lima bentuk ini. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Ini sebagai contoh. Nah, pada af'alul khamsah, ketika dia marfu' dalam keadaan rofa', maka tanda rofa'nya itu dengan huruf nun. Huruf nun yang ada di akhir tersebut. Ini sebagai tanda rofa'nya. Baik. Ini tanda-tanda rofa' ada empat. Dhammah, wawu, alif, dan nun beserta tempat-tempatnya. Ya, jadi masing-masing sudah mempunyai tempatnya. Tidak bisa yang satu menempati yang lain. Ya. Harus pada tempatnya masing-masing. Dhammah ada tempatnya, kemudian wawu ada tempatnya, alif juga ada, sudah ada tempatnya, demikian pula nun sebagai tanda rofa', ini juga sudah ada tempatnya. Ini. Yang berikutnya, walin nasbi khamsu alamatin. Nasab ini mempunyai lima tanda. Ya. Wahia yakni al-fathatu fathah, harakat fathah, wal alifu alif, wal kasratu kasrah, harakat kasrah, wal ya'u huruf ya, wa hadfun nuni, dan menghilangkan huruf nun. Hadfun nun, menghilangkan huruf nun. Dijelaskan masing-masingnya. Al-awwalu yang pertama, al-awwalu yang pertama, al-fathatu yang fathah, ya, harakat fathah, wa takunu alamatan linnasbi. Fathah ini menjadi tanda untuk nasab. Fi salasati mawadi'a, pada tiga tempat. Pada tiga tempat. Wahia yakni al-ismul mufradu, pada isim mufrad. Isim yang menunjukkan jumlahnya satu. Nahwu contoh. Afadal mu'allimu at-taliba. Mu'allim ya pengajar itu memberikan faedah kepada sang murid. Ya, at-taliba. Ini isim mufrad. Nah, dijelaskan di sini at-taliba, lafaz ini at-taliba maf'ulun bihi adalah maf'ul bih, sebagai maf'ul bih mansubun, maka dia mansub, dinasabkan, keadaan i'rabnya nasab karena sebagai maf'ul bih tadi. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu, dengan fathah, dengan harakat fathah pada huruf akhir, sehingga dibaca at-taliba. Ya, ini. Tempat yang kedua, wa jam'u taksiri, pada jamak taksir. Nahwu contoh, afadal muallimu at-tullaba. Ya, at-tullaba ini jamak taksir. Fat-tullaba maf'ulun bihi mansubun. Lafaz at-tullaba ini sebagai maf'ul bih dalam kalimat tersebut mansubun, maka dia mansub, keadaannya nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, dan tanda nasabnya itu dengan fathah, maka dibaca at-tullaba, ya, huruf akhirnya di fathah, ini sebagai tanda nasabnya. Tempat yang ketiga, wal fi'lul mudari'u idza dakhala 'alaihi nasibun. Fi'il mudari' jika dimasuki oleh nasib, kata yang menasabkan sesuatu yang menjadikan nasab fi'il mudhari' tersebut. Ya. Nahwu contoh, lan yaktuba talibu. Ya, yaktuba ini fi'il mudhari' dimasuki atau didahului oleh lan. Ya, lan ini nasib, lan ini menasabkan, sehingga fi'il mudhari' yang terletak sesudah lan menjadi nasab, menjadi mansub. Lan yaktuba. Ya, dijelaskan fayaktuba fi'lun mudhari'un mansubun. Yaktuba ini adalah fi'il mudhari' yang mansub. Ya, keadaannya nasab. Kenapa? Disebabkan didahului oleh lan tadi, kata yang menasabkan, ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya dengan fathah. Dengan harakat fathah. Sehingga dibaca lan yaktuba. Ya, dibaca lan yaktuba. Fi'il mudhari'nya huruf akhirnya fathah, yaktuba. Ini tiga tempat, ya, pada mengata untuk fathah sebagai tanda nasab, ya. Fathah sebagai tanda nasab pada tiga tempat ini. Yang berikutnya tanda nasab yang kedua, asani, yakni al-alifu, alif, huruf alif. Wa takunu alamatan lin-nasbi. Alif ini menjadi tanda untuk nasab fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang lima. Asma'ul khamsah. Kalau tadi rafa'nya dengan wawu, abuka, akhuka dan seterusnya. Nah, nanti ketika nasab, maka dia tandanya dengan alif. Wawunya diubah, diganti menjadi alif sebagai tanda nasabnya. Nahu, contoh. Afadal mu'allimu abaka. Menjadi abaka, aba, ya, huruf akhirnya dengan alif, aba, atau akhoka, akho, dengan alif, ya. Fa abaka, abaka, yani pada lafaz aba yang merupakan asmaul khamsah, ya, aba maf'ulun bihi, ini sebagai maf'ul bi dalam kalimat tersebut, mansubun, dinasabkan, keadaannya nasab. Wa alamatu nasbihi al-alifu, ya, tanda nasabnya adalah dengan alif. Aba, alif yang di akhir itu, ini sebagai tanda nasabnya. Pada asmaul khamsah ini. Nanti yang lainnya yang menjadi alif, ahaka, hamaki atau hamaka, kemudian faka, kemudian zamalin. Jadi ketika mantap, maka dia dengan alif. Berikutnya, ya, untuk alif hanya pada satu tempat, ya, sebagai tanda nasab, hanya pada asma'ul khamsah. Tanda nasab yang ketiga, as-salisu, yang ketiga, al-kasratu, kasrah, harakat kasrah. Wa takunu alamatan lin-nasbi. Kasrah, ini menjadi tanda untuk nasab. Fi jam'il mu'annasi as-salimi. Pada jamak mu'annas salim. Ya, jadi kasrah ini menjadi tanda untuk nasab pada jamak mu'annas salim. Ya, hanya pada satu tempat ini. Pada jamak mu'annas salim. Nahu, contoh. Afadat hindun at-talibati. Ya, at-talibati. Ini jamak mu'annas salim. Ya, di sini dalam kalimat ini dijelaskan at-talibati maf'ulun bihi. Ini sebagai maf'ul bih dalam kalimat tersebut. Mansubun, maka dia mansub. Ya, keadaannya nasab. Wa alamatu nasbihi al-kasratu. Dan tanda nasabnya itu dengan kasrah. Pada huruf akhir di kasrah. At-talibati. Ini kasrah sebagai tanda nasab pada jamak mu'annas salim. Yang berikutnya, tanda nasab yang keempat, ar-rabi' yang keempat, al-ya'u, huruf ya. Huruf ya ini takunu wa takunu alamatan lin-nasbi. Huruf ya ini menjadi tanda untuk nasab fi maudhi'aini, pada dua tempat. Huruf ya menjadi tanda nasab pada dua tempat, yakni yang pertama fil musanna, pada isim musanna, isim yang menunjukkan jumlahnya dua. Nahu, contoh. Afadal mu'allimu at-talibaini. Mu'allim, pengajar atau guru, memberikan faedah pada dua pelajar itu. At-talibaini. Ini musanna. Menunjukkan jumlah dua. Dua pelajar. Ya. Kemudian dijelaskan. At-talibaini. At-talibaini dalam kalimat tersebut. Maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih, mansubun, maka dia mansub, keadaannya nasab. Wa alamatu nasbihi al-ya'u, dan tanda nasabnya itu dengan huruf ya. Huruf ya yang di akhir sebelum nun, ya, itu sebagai tanda nasabnya. At-talibaini. Ini. Kemudian tempat yang kedua, wa fi jam'il mudzakkar salimi, pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nahu, contoh. Afadal mu'allimu al-mustahidina. Afadal mu'allimul al-mustahidina. Al-mustahidina ini jamak mudzakkar salim. Dijelaskan al-mustahidina maf'ulun bihi, al-mustahidina dalam kalimat tersebut sebagai maf'ul bih mansubun, maka dia mansub, dinasabkan atau keadaannya nasab. Wa alamatu nasbihi al-ya'u, dan tanda nasabnya itu dengan huruf ya. Al-mustahidina, ya yang akhir, yang sebelum akhir, itu sebagai tanda nasabnya. Jadi ini dua tempat untuk huruf ya itu sebagai tanda nasab, pada isim musanna dan pada jamak muzakkar salim. Yang berikutnya, tanda yang kelima untuk nasab, hatfun nuni, menghilangkan huruf nun. Wa yakunu alamatan lin nasbi, hatfun nun, menghilangkan atau membuang huruf nun, ini menjadi tanda untuk nasab. Fil af'alil khamsati, pada fi'il-fi'il yang lima. Ya, pada fi'il-fi'il yang bentuknya ada lima. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ketika mansub, maka ditandai dengan apa? Hatfun nun, dengan menghilangkan huruf nun yang akhir. Nahwu, contoh, lan yaktuba, ya, asalnya tadi yaktubani, ada nun yang akhir pada rofa' tadi, tapi ketika nasab maka nun yang akhir dihilangkan. Lan yaktuba, walan yaktubu, walan taktubi, ya. Ini, jadi nun yang akhir dihilangkan. Ini sebagai tanda nasabnya. Ya. Baik. Fakullu wahidin min hadhil af'ali, maka masing-masing dari fi'il-fi'il ini, yaktuba, yaktubu, taktubi, yang didahului oleh lan, ya. Ini fi'lun mudhari'un minnal af'alil khamsati. Adalah fi'il mudhari' yang termasuk dari af'alul khamsah, dari fi'il-fi'il yang lima, yang jumlahnya ada lima tadi. Mansubun, keadaannya nasab, ya, dinasabkan, ya, karena didahului oleh lan. Ya, sebabnya mansub, karena didahului atau dimasuki oleh lan. Ya. Kemudian, wa'alamatu nasbihi, tanda nasabnya, hatfun nuni, dengan menghilangkan huruf nun. Ya, menghilangkan huruf nun. Ya, bisa dilihat dibandingkan dengan pada keadaan rofa tadi, yaktubani, yaktubuna, taktubina, ada huruf nun, dan huruf nun tadi sebagai tanda rofa. Adapun ketika nasab maka huruf nun itu dihilangkan. Ya, jadi yang namanya tanda itu yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lain. Kalau rofa itu ada huruf nun. Kalau nasab tidak ada huruf nun. Ya, ini pada af'alul khamsah. Ya, jadi ini tanda-tanda nasab ada lima: fathah, alif, kasrah, ya, dan hatfun nun, menghilangkan huruf nun. Dan masing-masing mempunyai tempat-tempatnya, mawadhi', tempat-tempatnya. Dari ini dulu mungkin ada yang ditanyakan. Ya, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan ini sampai ini dulu. Masih ada dua i'rab beserta tanda-tandanya dan tempat-tempatnya yang insya Allah nanti kita lanjutkan saja pada waktu yang lain penjelasannya. Atau mungkin sebelumnya bisa dibaca, dipelajari terdahulu pada halaman berikutnya ya. Walil khafdi salatu ala natin khafat atau jar, dia mempunyai tiga tanda. Kemudian walil jazmi ala matani, jazm ini mempunyai dua tanda. Ya, penjelasannya bisa dibaca, dipelajari terdahulu. Adapun pembahasan insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang.